طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إخوان para peserta تخصص بحث عرب، para netizen dimana saja Anda berada. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kitab Matan Al-Ajurumiyah. Baik. Kalau enggak salah ada PR kan? Apa judulnya? Soalnya kami belajar bahasa Arab. Ingin belajar ilmu nahwu agar paham hadis. Ya, Din maju, Wawan maju, tulis di papan tulis. Baik, yang pertama baca i'rab. Nahnu nuridu an nadrusa ilman nahwi kai nafhamal hadis. Nahnu hadisa hadisi kai nafhamal hadisa. Baik, i'rab. Nahnu domirun munfasilun mabniun ala domi, ya, terus fi mahali raf'i mubtadaun. Baik. Nuridu fi'lun mudari'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi domatun zohiratun fi akhirihi wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi wujuban wa takdiruhu nahnu wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahali raf'i khobarul mubtada. An harfu nasbi. Nadrusa fi'lun mudari'un mansubun bi'an wa alamatu nasbihi fathatun zohiratun fi akhirihi wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi wujuban wa takdiruhu nahnu. Ilma maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zohiratun fi akhirihi wa huwa mudaf. An-nahwi mudafun ilaih. Majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zohiratun fi akhirihi. Kai harfu nasbi. Nafhama fi'lun mudari'un mansubun bikai wa alamatu nasbihi fathatun zohiratun fi akhirihi wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu nahnu. Al-haditha maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zohiratun fi akhirihi. Taib. Nomor dua. Nuridu an nadrusa ilman nahwi kae nafhamal hadisa. Ya Rab. Nuridu fi'lun mudari'un marfu'un litajarudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi wa alamatu raf'ihi domatun zahiratun fi akhirihi wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi wujuban wa takdiruhu nahnu. An harfun nasbi. Nadrusa fi'lun mudari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi fathatun zohiratun fi akhirihi wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi wujuban wa takdiruhu nahnu. Ilma maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi li anahu isim mufrad wa huwa mudof. Anahwi mudof ilaih wa alamatu majrurun wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirihi. Ya gitu. Iya, terus gugup. Kae harfun nasbi. Nafhama fi'lun mudore'un mansubun ala bi kae wa ala alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi wujuban wa takdiruhu nahnu al hadisa maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dohiratun fi akhirihi li anahu isim mufrad. Taib, ya barakallahu fi, tinggal melancarkannya. Kita sudah selesai berbicara tentang tanda nasab dengan fathaya. Ayo kita baca. Wa ammal fathatu afa ammal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi fi thalathati mawadi'a fil ismil mufrad wa fil jam'i taktsir wa fi'lil mudhari idza dakhala 'alayha nasibun wa lam yattasil bi akhirihi syai'un. Adapun fathah, maka dia menjadi tanda bagi nasab di tiga tempat. Pertama dalam isim mufrad, contohnya ini ya, haditha gitu, ilma nahwi, ilma gitu ya. Dalam jama taksir dan dalam fi'il mudhari yang kemasukan huruf nasab dan tidak bersambung di akhirnya dengan suatu pun. Maksudnya fi'il mudhari untuk dhamir apa saja? Huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Ya. Berarti selesai tanda nasab dengan fathah. Ada pertanyaan? Fi su'al walada. Boleh anin nawasibi wal jawazimi boleh. Anin nasibi wal jazimi boleh. Kalau nawasib jamaknya dari nasib. Jawazim jamak dari jazim. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut. Teruskan baca. Wa ammal alifu fatakunu alamatan lin nasbi fil asma'il khamsah. Ini sudah dibahas. Apa artinya tuh? Adapun alif, maka dia menjadi tanda bagi nasab di dalam al asma'ul khamsah. Ya, hanya satu? Ya. Ini mah dilewat juga bisa karena sudah pernah terbahas ya. Baca. Alamatun nasbi bil alifi fil asma'il khamsah. Fil asma'il khamsah. Apa artinya? Tanda nasab dengan alif dalam alam asma'ul khamsah. Saya tanya, apa arti asma'ul khamsah? Isim-isim yang lima. Apa saja? Abu, akhu, hamu, fu, dan zu. Apa arti abu? Hamu. Hamu. Mertua. Aku. Zu. Mal. Malin. Fu. Mulut. Ya. Kelima tadi sebut asmul khamsah dengan berapa syarat? Dua. Apa saja? Dalam bentuk mufrad dan sebagai mudhaf ya, mudhaf. Baik. Asmul khumsah kalau sedang rafa, tanda rafa dengan waw. Kalau sedang nasab, Kalau ya dengan alif. Kalau sedang jar, ya, ya. Contoh, Abu Bakar sedang menolong Abu Zaid. Gimana tuh? Abu Bakrin apa menolong? Nasoroyan. Abu Zaid. Aba Zaidin. Di rumah di rumah saudara Muhammad. Fi baiti akhi Muhammad, ya. Coba dibaca. Abu Bakrin yansuru Aba Zaidin fi baiti akhi Muhammadin. Ada berapa asmul khamsah dalam kalimat ini? Tiga, mana saja? Abu, Aba, akhi. Kenapa beda Abu, Aba, akhi? Beda kedudukan, ya. Beda i'rab, beda. Kalau Abu sedang rafa, kenapa rafa? Ya, kenapa dia rafa? Mubtada. Kalau ini sedang apa? Kenapa nasab? Fulun nih, kalau ini sedang jar, kenapa jar? Hah, fima kebaiti. Mudaf, mudaf. Ya. Kalau mudaf, ya sebagai mudaf ilaih dan juga mudaf. Baik. Ya Rab. Abu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan anidhammi li'annahu minal asma'il khamsah. Terus wa huwa mudhaf. Bakrin mudhafun ilih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhri. Terus yansuru fi'lun mudhari'un marfu'un. Belum selesai. Litajarrudihi. Litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirihi. Terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan wa taqdiruhu huwa ya'udu ila Abi Bakrin. Terus wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahali raf'i khobar mubtada. Aba maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-alifu niyabatan anil fathi li'annahu minal asmail khamsah wa huwa mudhaf. Zaidin mudhafun ilih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Terus fi harfu jar baiti majrurun bil fi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih li'annahu ism mufrad. Terus wa huwa mudhaf. Terus akhi mudhafun ilih majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u niyabatan anil kasri li'annahu min al-asmil khamsah wa huwa mudhaf. Muhammadin mudhafun ilih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi'irihi, ya. Apa artinya? Abu Bakar sedang menolong Abu Zaid di rumah saudara Muhammad. Ya. Nah, ini contoh alif menjadi tanda bagian nasab di dalam Asmaul Khamsah. Contoh, anak itu sedang membuka mulutnya. Gimana tuh? Anak itu al-waladu sedang membuka. Yaftahu mulutnya. Fafifu. Fa-nya. Fahu. Kenapa tidak paha? Karena laki-laki, ya. Laki-laki punya paha tidak? Punya. Enggak nyambung. Baca. Al-waladu yaftahu fahu. Ya Rabb. Al-waladu mubtada'un marfu'un. Wa 'alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi. Liannahu isim mufrad. Yaftahu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa 'alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi. Terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan wa taqdiruhu huwa ya'udu ila al-wala. Terus wal jumlatu min al-fi'l wal fa'il fi mahal rafi khabar mubtada. Fa mafulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-alifu niabatan anil fathi li'annahu min al-asmil khamsah wa huwa mudaf. Hu dhamirun muttasilun mab niyun ala dhammi fi mahali jarri nasbi apa jarri fi mahali jarri mudhaf ilaih. Ini kan mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih kan jar, ya. Jadi fi mahali jarri mudhafun ilaih. Tadi tidak fahi karena mabni, ya. Mabni. Fahim tum? Coba kasih 2 menit pikir, tulis, nanya. Yang nasab ini tandanya paling banyak ada 5, tapi paling sedikit bahasannya. Lebih sedikit maksudnya dibanding rafa. Al-Qadamtum? Entahaitum? Taib. Kita lanjut ke kalimat yang berikutnya. Jadi kita sudah selesai 2 tanda nasab. Pertama fathah, kedua alif. Sekarang yang ketiga apa? Kasrah. Ini juga sudah selesai. Belum dijelaskan. Tapi cuma 1, ya. Coba dibaca selanjutnya. Wa ammal kasratu fatakunu alamatan linnasbi fil fi jam'il muannasis salim. Sudah. Apa artinya? Adapun kasrah, maka dia menjadi tanda bagi nasab di jamak muannas salim saja, ya. Apa tanda jamak mu'anas salim? Alif dan ta. Nah, jamak mu'anas salim, kalau dia sedang rofa, tanda rofanya dengan apa? Dhamma. Al-muslimatu. Umpamanya, ja'at al-muslimatu, telah datang al-muslimatu. Al-muslimatu di sana jadi apa? Ja'at al-muslimatu. Jadi apa al-muslimatu di sana? fa'il, ja'at fi'il. Al muslimatu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Li'annahu jam'u al muannatsis salim. Nah, kalau sudah rupa, kalau sedang rupa kita sudah terangkan harus tanda rupanya dengan tanda rupanya dengan dhammah. Kalau sedang nasab, tanda nasabnya dengan kasroh. Demikian juga kalau sedang jar dengan kasroh. Jadi jamak mu'annas salim tidak pernah dengan fathah. Tidak pernah al-muslimat, tak, enggak pernah. Kalau tu, kalau enggak tu ya pasti ti. Kalau tu sedang rafa, kalau ti sedang nasab atau jar. Nah, kita terapkan di dalam contoh ya. Contoh para wanita muslimat sedang menasihati wanita munafikin di mananya? Di rumah wanita kafir. Wanita kafirnya baik. Apa tadi? Wanita-wanita muslimat. Al-muslimatu apa menasihati? Al-muslimatu sedang menasihati. Untuk hunna berarti ya. Apa? Yansahna. Yansahna. Terus wanita munafikin di rumah-rumah gak apa-apa, siapa tuh dapat hidayah. Baca al-muslimatu yansahnal munafiqati fi buyutil kafirat. Apa artinya? Para muslimat sedang menasihati wanita-wanita munafik di rumah-rumah wanita-wanita kafirat. Ada berapa jamak mu'annas salim? 3. Al-muslimat, al-munafiqat, dan al-kafirat. Coba ya Rob. Al-muslimatu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhiri li'annahu jam'ul mu'annasis salim. Yansahna fi'lun mudari'un mabdi'un ala sukun litisalihi bin nunin niswah. Apa nun niswah? Nun untuk para akhwat. Wan nun nun nunus wah. Terus mabniun ala alal fathi fi mahali rafi fa'ilun. Terus wal jumlatu minal fi'il wal fa'il fi mahali rafi khabar mubtada. Al munafiqati dari mana ini tau mafulun bih? Setelah fi'il dan fa'il. Al-munafiqati mafulun bih mansubun wa alamatun nasbihi kasratun zahiratun fi akhirihi niyabatan anil fathi li'annahu jam'ul mu'annasis salim fi harfu jar buyuti majurun bifi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi airi wa huwa mudhaf al kafirati mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi airi annahu jama' munasr. Jadi jama' anas salim itu tidak pernah ada dengan fathah, hanya dua, dengan dhammah atau dengan kasrah. Kalau dengan dhammah sedang rafa, kalau sedang kasrah nasab atau jar gitu ya. Selesai sudah. Fahimtum? Anak kasih waktu 2 menit untuk nulis, mikir dan nanya kalau ada pertanyaan ya. Coba teruskan baca. Wa ammal yaw, berarti tanda keberapa nih? Keempat ya. Yaitu dengan ya. Taib. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan linnasbi fi tasniyati wal jam'i. Sudah? Coba terjemahkan. Adapun ia, maka dia menjadi tanda bagi nasab pada isim tasniyah dan pada jamak. Maksudnya jamak mudzakkar salim, bukan jamak yang lain. Ada berapa jamak? 3. Apa saja? Taksir, anasarim dan mudzakkar salim. Nah, jamak yang kita maksud, yang tanda nasabnya dengan ya, adalah jamak mudzakkar salim. Ya. Jadi ada 2 yang tanda nasabnya dengan ya, yaitu jamak mudzakkar salim dan isim tasniyah. Isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim. Kita bahas satu persatu jamak isim tasniyah dulu. Apa arti isim tasniyah? Isim yang bilangannya 2. Seperti 2 orang laki-laki, 2 wanita, 2 buku, 2 rumah, 2 segala macam 2. Itu isim tasniyah. Atau nama lain apa? Isim musanna, bukan muannas, musanna. Rada mirip ya. Muannas mah laki-laki wanita, lawannya mudzakkar. Kali ini musanna atau tasniyah. Artinya isim yang 2. Apa tanda isim musanna atau isim tasniyah? Alif nun atau ya nun, apa bedanya? Kalau alif nun berarti sedang rafa, kalau ya nun sedang nasab atau jar. Ya. Jadi isim tasniyah kalau sedang rafa dia dengan alif, kalau sedang nasab dia dengan ya, demikian juga sedang jar. Contoh ya, 2 orang guru sedang menasihati 2 orang murid di 2 kelas, serba 2. Guru apa? Ustadz boleh, mudarris juga boleh. 2 ustadz. Al ustadzani sedang menasihati Yan Sohani, 2 orang murid. Hah? Tilmizaini, bukan talamid. Talamid berjama. Tilmizaini di 2 kelas. Fil faslain. Baca. Al-ustadhani yan sohani atilmidzaini fil faslaini. Apa artinya? 2 orang ustaz sedang menasihati 2 orang murid di 2 kelas. I'rab. Al ustadzani mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al alifu niyabatan ani dhammi li'annahu isim tasniyah atau musanna, bukan mu'annas. Terus wa nunu iwadun ani tanwini fil ismil mufrad yan sohani filun mudhari'un marfu'un lit tajarrudi, bukan liti solihi, litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatun nasbihi thubutunun. Ya, thubutunun apa alif? Subutunun di annahu minal af'alil khamsa. Pernah belajar? Masa sudah lupa? Din pernah? Masih ingat? Ulangi yan sahani. Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatun nasbihi subutunun di annahu minal af'alil khamsa. Terus wal alifu alif tasniyah. Terus mabniun ala sukun fi mahali rafi fa'ilun. Alifnya alif tasniyah, mabni sukun di tempat rafa sebagai fa'il. Jadi si alifnya fa'il, nunnya tanda rafa. Kali ini alifnya apa? Tanda rafa. Nunnya? Iwadun anitandin. Jadi walaupun alif nun sama ya, tapi beda fungsi. Terus wal jumlatu minal fi'il wal fa'il fi mahali rafi khabar mubtada. Terus atil midzaini mafulun bi mansubun wa alamatun nasbihi al-ya'u niabatan anil fathi li'annahu isim tasniyah. Terus wan-nun iwadun anitanun fil ismil mufrad. Ngerti gak yang dimaksud nun pengganti tanwin pada isim mufrad? Ngerti? Pernah gak saya jelaskan? Cing, din, kumaha tadin? Jadi nunnya itu pengganti tanwin. Pada asalnya kan, asalnya til midun gitu lah, til midun. Satu murid. Kalau dua murid, tambah alif til mida. Ininya dibaca. Nunnya apa? Tanwinnya ganti dengan nun. Jadi til midani. Jadi nun ini pengganti tanwin pada isim mufrad. Alifnya alif tasniyah. Gitu. Paham tum? Ya. Fi harfu jar al-faslaini majrurun bil fi wa alamatu jarrihi al-ya'u niabatan anil kasri li'annahu isim tasniyah. Terus wan nunu iwadun anit tanwini fil ismul mufrad. Nah gitu. Di sini ada berapa isim tasniyah? Tiga, yaitu ustadzani, tilmidzaini, faslaini. Kenapa beda? Beda kedudukan. Kalau ustadzani sedang, kenapa dia rafa? Mubtada. Kalau tilmidzaini sedang, kenapa dia nasab? Mafulun bih. Kalau al-faslaini sedang jar, kenapa dia jar? Ada huruf jar. Nah, jadi kita lihat sedang nasab dan sedang jar sama tanda nasab dan tanda jarnya dengan ya, yang beda hanya sedang rafa. Kalau sedang rafa tanda nasab tanda rafanya dengan alif. Nah, inilah ya. Fahim tuh? Pikir. Satu menit ah. Ini udah. Kalau sedang yang mansub kan tidak selalu, ada yang lain. Hanya yang baru kita pelajari ada dua ya. Pertama mafulun bih, satu lagi apa coba? Tahta, amama, dhorob. Nanti ada kita bahas ada mansubatul asma'i, ada isim-isim yang dinasabkan. Kita bahas marfu'atul asma'i, ada. Kita perdalam lagi nanti mubtada itu baru penjelasan awal. Nanti ada rincian, khabar juga begitu, fa'il juga begitu, gitu ya. Ada pertanyaan dari netizen. Alfa Bistad. Ya. Ada pertanyaan dari pemirsa YouTube dari Gita Renita. Ana bertanya tentang PR pada jumlah fi'il ya tadi, mengapa tidak ada fi'il yaitu nahu? Silakan Ustaz. Tidak ada fi'il nahu. Tadi PR apa? Dalam pada jumlah fi'liyah ya? Nuridu an nadrusa ilman nahwi kay nafhama al-hadis, gitu kan ya? Nuridu an nadrusa ilman nahwi kay nafhamal haditha, gitu ya. Nendi, ulang pertanyaannya apa tadi? Ana bertanya tentang PR pada jumlah fi'il ya. Tadi mengapa tidak ada fa'ilnya yaitu nahnu, Ustaz? Oh, ini nuridu. Coba irob lagi nuridu ya. Kalau ada nahnu berarti, kalau ada nahnu di awal, nahnu gitu ya, berarti jumlah apa? Ismiyah, karena kata awalnya nahnu. Nahnu isim apa fi'il? Isim domir. Maka ini ismiyah masuknya. Itu di PR yang pertama kan ya. Nah, sekarang yang kedua, tidak ada nahnu yang tertulis karena jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali oleh fi'il mudhari. Seperti ini, nuridu ya. Irab coba. Nuridu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi. Apa arti litajarrudihi? Karena kosong, anin nasibi wal jazami. Tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazamkan. Wa alamatur rafihi dhammatun dhahiratun fi akhiri. Terus wa fa'iluhu, ada fa'ilnya? Ada. Wa fa'ilu dhamirun mustatirun. Apa mustatir? Ngumpet, nyumput, tidak sembunyi ya. Dhamirun mustatirun fihi wujuban, wajib. Ada dhamir yang tersembunyi di dalamnya dan wajib ya. Wujuban wa taqdiruhu nahnu, takdirnya atau dikira-kirakan atau dipastikan ya. Si fa'il ini nahnu karena adanya huruf nun di awal. Jadi fa'ilnya ada, hanya mustatir. Nuridu an nadrusa. Nah, nadrusa ada fa'ilnya enggak? Ada, sama setiap fi'il wajib ada fa'il. Tapi kok enggak kelihatan? Karena ngumpet, bersembunyi, disebut mustatir ya. Makanya an nadrusa setelah an huruf nasab, nadrusa fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatun nasbi fathatun zahiratun fi ardus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban wa taqdiruhu nahnu. Jadi tetap nahnunya di sini ada, cuma ngumpet. Fa'ilnya nahnu cuma tersembunyi ya. Nah, tidak ditulis dari awal nahnu nuridu. Kalau nahnu nuridu berarti ini bukan jumlah fi'liyah lagi tapi jumlah ismiyah ya. Demikian kita ya, semoga faham, semoga jelas. Barakallahu fiik. Kita kembali ke tanda nasab dengan ya, baru membahas satu yaitu pada tasniyah atau musanna ya, musanna atau tasniyah. Kita terus yang kedua. Apa yang kedua yang tanda nasabnya dengan ya? Jama' mudzakkar salim. Apa tanda jama' mudzakkar salim? Waw nun atau ya nun? Bedanya apa? Kalau waw nun sedang rafa, kalau ya nun nasab atau jar. Ah, contoh. Baca, Pani. Alamatun nasbi bil ya'i fi jam'il mudzakkari salim. Apa artinya? Tanda nasab dengan ya dalam jamak mudzakkar salim. Contoh para mujahidin sedang memerangi orang-orang kafir di negeri orang munafik. Oh, sedap. Mujahiduna memerangi apa? Kalau yaktuluna membunuh. Qatala yuqatilu ya. Yuqatiluna orang-orang kafir. Alka kafiruna apa kafirina? Kafirina. Boleh kafiruna? Tidak. Fi dari baca. Al-mujahiduna yuqatilunal kafirina fi daril munafiqina. Ya Rab. Al-mujahiduna mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan anil dhammi li'annahu jam'ul mudhakari salim. Terus wannunu iwadun anit tanwini fil ismil mufrad. Yuqatiluna fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi thubutun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Terus al-wawu wawul jama'ah mabniun ala sukun fi mahali raf'i fa'ilun. Terus wal jumlatu minal fi'il wal fa'il fi mahali raf'i khabarul mubtada al-kafirina mafulun bih mansubun wa alamatun nasbihi al-ya'u niabatan anil fathi li'annahu jama' mudhakar salim wa nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufrad fi harfu jar dari majrurun bifi wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhir li'annahu isim mufrad wa huwa mudhaf. Terus al munafiqina mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u niyabatan anil kasri li'annahu jama mudhakar salim wa nunu iwadun hadith tanwin fil ismil mufrad. Ada berapa jama mudhakar salim di sini? Tiga apa empat? Yakin tiga? Coba apa saja? Al-mujahidun, al-kafirin, al-munafikun. Bagaimana yuqatilun? Ini fi'il mudhari ya. Ada iya nih. Ya. Kalau yang lain isim ada alif lam jamak ya. Kenapa ini dengan wau, ini dengan alif dengan iya? Kedudukannya beda, ini mah sedang rafa karena mubtada, ini mah sedang nasab karena maf'ul, ini sedang majrur karena mudhaf ilaih. Jadi sedang jar dan sedang nasab tanda nasab dan jarnya sama, yaitu ya, yang beda dengan sedang rafa ya, dengan wau. Boleh enggak al-mujahidina yuqatilunal kafiruna? Tidak boleh. salah ya, artinya udah rusak. Faham tuh? Taib, ada pertanyaan? Saya kasih waktu 1 menit untuk mikir dan nulis. Kalau para netizen ada lagi pertanyaan, dipersilakan. Ada pertanyaan melalui Facebook dari Abdurrahman Abu Anas. Apakah masdar muawwal sama dengan an plus fi'il mudhari? Masdar muawwal kedudukannya bisa sebagai khabar mubtada. Syukran. Afwan. Kita belum belajar masdar muawwal. Nanti pada waktunya. Kalau yang belum waktunya terus diajarkan sejak dini, dijamin apa? Liur, pusing. Step by step. Qalilan fa qalilan. Khutwah fal khutwah. Selangkah demi selangkah ya. Kalau sudah, berarti kita sudah belajar tanda nasab dengan 4 ya, dengan fathah, dengan kasrah, dengan alif, dengan kasrah, dan dengan iya. Masih tersisa enggak? Masih. Apa cing? Hadfunun ya. Hadfunun nanti ada panjang. Jadi enggak akan kita bahas sekarang, waktunya sudah habis. Cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.